Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan dan karunia kepada kita untuk kita senantiasa bisa mengkaji dan mengilmui dan demikian pula mengamalkan dan mendakwahkan dengan apa yang telah digariskan dan dituntunkan oleh Allah dengan perantaran Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka satu kenikmatan yang sangat indah dan sangat mulia ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah, dalam kita mempelajari dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala ini, difahamkan dengan perkara agama. Karena hal ini adalah merupakan barometer, merupakan timbangan seseorang itu akan bisa mengenali dirinya mana yang hak dan mana yang batil, adalah manakala senantiasa tafakkur dengan permasalahan agama ini. Dan ini juga merupakan alamat yang baik dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan kebaikan, maka akan difahamkan dengan agamanya. Maka semakin kita faham dengan perkara agama ini, ini merupakan alamat yang baik. Yang juga dengan kita memahami agama atau kita memahami dari tuntunan-tuntunan agama ini, yang memang agama ini adalah memberikan kepada kita karunia sangat besar, ketenangan, ketenteraman, sakinah, mawaddah, kemudian pula keridhaan dan juga ketenteraman dalam kehidupan kita manakala kita faham dengan perkara-perkara agama ini. Karena itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, manakala kita senantiasa, dan itu semuanya bisa kita dapatkan dengan kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengajari kepada kalian. Yang akan menjadikan kita cerdas dan faham manakala kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Baqarah. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa yuallimukumullah, niscaya Allah akan mengajari kepada kita. Maka ini jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, agama ini telah sempurna dan juga tidak butuh kepada tambahan ataupun pengurangan. Dengan rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agama ini juga bersifat universal, mencakup segala aspek kehidupan manusia. Agama ini telah memberikan aturan, memberikan tuntunan, sampai toh dalam perkara-perkara adat dan kebiasaan yang barangkali kurang menjadi perhatian kita. Walhamdulillah agama telah memberikan perhatian kepada kita. Namanya qadaul hajat, buang hajat. Namanya berpakaian, namanya pakai sendal, bersisiran, mandi, sesuatu yang setiap hari kita kerjakan. Namun ternyata juga tuntunan-tuntunan agama pun juga berikan tuntunan kepada kita dalam masalah ini. Yang ini artinya, manakala kita ikuti, nilai-nilai kebaikan akan senantiasa bersama dengan kita. Tidak lepas dari kehidupan kita itu senantiasa dengan pahala dan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi perkara-perkara yang lebih besar dari itu. Dan itulah Rasulullah SAW yang diakui oleh kawan ataupun lawan. Bahkan musuh-musuh Allah pun juga mereka mengakui. Seorang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi dan mengatakan, "Hada sahibukum yu'allimukum kulla syai' hatta al-khira'ah." Ini kawan kalian. Jadi Rasulullah SAW mengajari kepada kalian segala sesuatu diajarkannya. Hatta al-khira'ah, sampai namanya buang hajat saja diajarkan. Dan ini diakui oleh mereka. Maka benar, ini semuanya dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita buang hajat, bagaimana adab-adab yang benar. Lebih lagi masalah yang lebih dari itu. Dan insyaallah taala apa yang kita akan kita bahas pada kesempatan hari ini terkait dengan bagaimana mu'asyarah zaujiyah, membina rumah tangga yang baik. Ya, ini tentunya ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari tuntunan-tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Dan kemudian kita lihat bagaimana praktek dan realisasinya dengan perantaraan Rasulnya alaihi salatu wassalam, untuk kita juga mengambil keteladanan. Yang manakala terjadi hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga kita, maka kita bisa mengaca diri, kita bisa introspeksi diri, kemudian kita bisa menimbang bagaimana tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi berbagai perkara-perkara dalam rumah tangga. Karena seseorang, tidak ada satupun dari sebuah rumah tangga, sebuah keluarga yang akan berjalan nyaman, mulus, tanpa ada onak dan duri, tanpa ada riak-riak yang terjadi. Maka itu suatu hal yang mustahil. Maka itu juga harus kita siap. Maksudnya namanya rumah tangga pasti akan ada. Karena yang namanya syaitan itu tidak pernah senang dengan yang namanya yang baik. Sebelum kumpul, bagaimana mereka kemudian disupaya kumpul? Kebo ya. Sudah kumpul dengan cara yang baik, bagaimana kemudian untuk dipisahkan? Maunya iblis seperti itu. Bagaimana yang bukan mahramnya untuk kemudian berhalwat, lebih dari itu kemudian berzina dan lain sebagainya. Kerusakan-kerusakan yang terjadi. Setelah kemudian sebuah rumah tangga dengan akad nikah yang sah dan seterusnya, bagaimana iblis memberikan bisikan-bisikan kepada masing-masing rumah tangga ini agar kemudian juga pisah. Yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Memisahkan di antara seseorang dengan pasangan hidupnya. Ini yang harus kita waspada. Bahasanya namanya setan itu tidak pernah senang dengan yang namanya kebaikan. Karena itu juga sering terjadi. Namun bagaimana kemudian, karena masing-masing orang itu ada qarin, ada setan yang senantiasa menyertainya. Sampai toh kisah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ummul mu'minin, para ummahatul mu'minin. Bagaimana banyak kisah Rasulullah mengatakan, ja'at syaitanuki, ja'laqad ja'a syaitanuki. telah datang kepadamu, setanmu itu sudah datang. Ini kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka jamaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, ini kadang terjadi hal-hal yang kemudian bagaimana menyebabkan riak-riak dalam sebuah rumah tangga. Disinilah pentingnya untuk kemudian kita mengkaji dan menelaah bagaimana tuntunan dalam kita berumah tangga yang baik. Karena berawal dari sebuah rumah tangga yang baik inilah akan menjadi satu masyarakat yang baik, suatu masyarakat yang indah, yang senantiasa dibangun di bawah tuntunan-tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam naungan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ikhwani wa khati fillah rahimani wa rahimakumullah, permasalahan-permasalahan apapun ini penting artinya untuk kita mempelajari. Walhamdulillah sekali lagi telah sempurna dari permasalahan agama ini untuk kita mengambil keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, manakala kita berbicara dengan sebuah rumah tangga, ini tidak ubahnya seperti berbicara dalam suatu perusahaan. Rumah tangga ada qawwam, ada pemimpinnya, sebagaimana perusahaan juga seperti itu. Mau baik dan tidaknya tentunya tergantung bagaimana manajernya, bagaimana pimpinannya. Maka disinilah juga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa laki-laki adalah merupakan manajer, merupakan qawwam, yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima fadhala Allahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min anwalihim. Satu permasalahan khususnya bagi para suami dan calon suami untuk bagaimana mensifati dirinya menjadi atau mempersiapkan dirinya menjadi seorang qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', bagaimana sifat qawwam yang baik. Maka karena pemimpin inilah yang akan bisa mengatur, bisa mengarahkan, bisa menjaga, bisa memelihara dari sebuah rumah tangga yang baik ini. Yang seorang qawwam yang bisa ditaati, bisa diikuti, bisa sebagai qudwah, dan juga bisa sebagai guru, sebagai kawan, sebagai bisa berfungsi ganda. Maka ini satu hal yang mesti kita pelajari dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Nas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dua ketentuan. Dengan dua alasan. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Alasan pertama adalah ini karunia dari Allah, pemberian dari Allah kepada kaum laki-laki untuk memimpin dalam sebuah rumah tangga. Maka dalam hal ini juga para ummahat, kaum wanita, tidak boleh kemudian iri, tidak boleh untuk kemudian menuntut untuk mengambil alih kepemimpinan dalam sebuah rumah tangga. Manakala yang laki-laki itu tidak bisa memimpinnya, maka tidak bisa. Ini satu nas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun keadaannya, ini adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus dipelajari, harus dipahami oleh setiap kaum wanita atau setiap laki-laki yang beriman, atau laki-laki yang memahami akan tuntunan-tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun laki-laki yang kayak perempuan, maka ini menuntut agar perempuan juga disamakan seperti laki-laki. Maka ini kita lihat ya, sekarang ini kan banyak seperti itu dengan tuntutan persamaan gender. So, bayu, kita Islam juga mengajari mengajak untuk pada persamaan, tapi persamaan yang bagaimana dahulu? Bukan seperti yang didengungkan oleh orang-orang yang seperti itu, mengarahkan kepada persamaan gender ini. Yang akhirnya kemudian tiada lain adalah menuntut kepada syariat syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau memprotes kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu adalah semuanya dipahami dengan ra'yul mujarrad, semata-mata dengan akal pikirannya, tidak dengan bagaimana penjelasan yang benar, yang intinya adalah bagaimana untuk kemudian mendiskreditkan dari syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka seperti ini orang-orang yang keblinger, orang-orang yang kelewatan, yang kemudian mau seperti itu, berbuat hal-hal yang seperti itu. Padahal jelas ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd, dengan apa yang Allah lebihkan sebagian mereka atau sebagian yang lain. Dan itu juga Allah mengatakan pertanyaan seorang wanita, Maryam, imra'atu Imran. Pernyataan seorang imra'atu Imran ketika lahirnya Ummu Isa alaihi salam. Yang mengatakan walaisa dzakaru kal unsa. Tidaklah sama laki-laki itu dengan perempuan, menginginkan lahir seorang anak laki-laki yang akan bisa ngurus syu'un Masjidil Aqsa, maunya seperti itu, ternyata yang lahir adalah seorang wanita. Dan dikatakan walaisa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni a'udzu bika wa dzurriyyatiha minasyaitonir rajim. Dan ini yang menyatakan seorang wanita sendiri mengatakan tidak sama antara laki-laki dengan perempuan. Namun ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak dari taghrid, orang-orang yang mendengungkan dari pemikiran-pemikiran orang-orang yang keluar dari tuntunan untuk bagaimana mereka mendiskreditkan syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sekali lagi merupakan nas yang jelas, bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Ini yang pertama, qawamatur rajul, kepemimpinan seorang laki-laki atas seorang wanita adalah karena sebab ini, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya fadlullahi yu'tih man yasha, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Karena itu seorang wanita tidak boleh untuk kemudian iri, tidak boleh untuk kemudian menuntut, karena sekali lagi ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam banyak hal, dari sisi qadratnya, dari sisi asrul khilqahnya, laki-laki berbeda dengan perempuan. Demikian pula dari sisi berbagai hal, tidak ada satu nabi pun yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus dari perempuan. Ini menunjukkan bahwasanya laki-laki itu lebih utama dari seorang wanita. Demikian pula tidak ada khilafah yang diberikan kepada seorang wanita. Dan juga banyak hal-hal yang menjadi kekhususan bagi kaum laki-laki yang itu tidak diberikan kepada kaum wanita. Bahkan masalah saksi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di akhir surat Al-Baqarah pada ayatul dain, fa illam yakuna rajulaini fa rajulu wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada. Jika tidak ada dua orang laki-laki sebagai saksi, fa rajulun, maka satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Ini juga kelebihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang laki-laki, 1:2. Demikian pula dalam masalah warisan, lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi laki-laki itu adalah sak pikul sak gendongan, dua kali lipat bagian perempuan. Ini semuanya adalah karunia, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang laki-laki boleh berpoligami, tapi tidak demikian kepada kaum wanita. Tidak dibolehkan untuk memiliki lebih dari satu orang suami. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga banyak hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan, itu bagi laki-laki dan tidak bagi kaum wanita. Demikian pula dalam masalah pernikahan, nikah, talak, rojaah, ini semuanya adalah haknya laki-laki ini. Bahkan juga intisabul aulad, nasab itu juga kepada laki-laki, tidak kepada perempuan, kecuali Nabi Isa alaihi salam saja, Isa bin Maryam. Dan ini semuanya dan masih banyak hal yang lain, yaitu menunjukkan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, yang seperti ini jangan menjadikan bukan sesuatu yang mengecewakan kepada kaum wanita. Ketentuan-ketentuan itu sekali lagi bukan sebagai penghinaan. Karena anggapan orang-orang berpikir hanya dengan akalnya semata, seakan menjadikan seperti itu adalah satu penghinaan. Dan ini tidak adil. Mana ada persamaan atau yang didengungkan sekarang ini dengan emansipasi wanita katanya. Dan ini masih di bulan April ya. Baru selesai bulan April kemarin. Di mana orang Indonesia memperingati dari lahirnya Kartini yang katanya mendengungkan emansipasi katanya. Namun saya yakin gak akan seperti itu. Tidak seperti yang didengungkan oleh wanita sekarang. Ini. Apalagi yang ditiru cuma dandanannya saja ya. Yakin gak seperti itu. Walhamdulillah sekali lagi Islam itu punya mizan, Islam punya timbangan. Bagaimana emansipasi yang sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ini persamaan. Laki-laki ataupun perempuan, siapa yang paling bertakwa di sisi Allah, maka itu yang paling mulia. Seorang perempuan manakala paling lebih bertakwa, maka tentunya adalah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa mengalahkan kaum laki-laki. Dan itu betapa banyak dari wanita-wanita yang mengalahkan kaum laki-laki dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Ini kita lihat bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai meminta kepada Rabbi ibnili baitan, bangunkan untukku sebuah rumah di surga. Wanajjini min Fir'aun wa amalihi wa najjini min qaumiz zalimin, selamatkan aku dari Fir'aun dan kaumnya. Ini orang-orang yang wanita-wanita yang bertakwa. Dari sini juga menjadikan kita sebuah keluarga manakala dikaruniai anak perempuan tetap beda. Tetap beda. Namun jangan menjadikan kita melokro ataupun juga pesimis atau putus asa. Semua itu adalah karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita bisa mendidiknya dengan baik, meskipun itu anak perempuan, kita didik dengan baik dengan tuntunan-tuntunan agama, bahkan ini akan menjadi perisai bagi kita nanti dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama. Suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala harus kita cermati. Qawamatur rajul adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu baik sebagai seorang laki-laki yang mendapatkan karunia ini, sekali lagi ini mandat dari Allah. Di balik karunia ini adalah merupakan mandat, ada tanggung jawab yang besar. Bukan merupakan prestis suatu kehormatan, itu bukan. Tapi ini adalah merupakan tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala akan menuntut tanggung jawabnya. Maka bagaimana mensifati diri kita sebagai seorang qawwam yang siap untuk menerima tanggung jawab atau dituntut dengan tanggung jawabnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallah." Ini karunia, mandat, bukan dari sang mertua atau dari atasan dan sebagainya, bukan. Tapi ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang pertama. Yang kedua, "Wa bima anfaqu min amwalihim." Dan dengan sebab apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka. Maka ini sebab yang kedua kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki sebagai qawwam. Dengan dua sebab ini. Maka ini yang penting untuk kemudian kita pelajari. Bagaimana seorang laki-laki benar-benar menjadi qawwam yang baik. Menjadi pemimpin yang baik. Agar, dan ini tentunya punya leadership yang bagus. Punya ilmu kepemimpinan yang baik. Bagaimana bisa memimpin dalam satu rumah tangganya ini? Ini sekali lagi yang merupakan tanggung jawab dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Sampai toh kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'atan tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya saya diperintahkan seseorang untuk boleh sujud kepada manusia, aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Seandainya boleh, tapi tidak boleh ini. Maka sungkem-sungkem sujud-sujud seperti itu satu yang tidak dibolehkan. Biasanya ada acara seperti itu, ya, pada adat-adat kejawen ini tidak boleh. Ya. Sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tapi kalau toh seandainya itu, ini menunjukkan derajat atau menunjukkan keutamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada laki-laki, kelebihan. Walirrijali 'alaihinna darajah, dan bagi laki-laki adalah memiliki derajat lebih tinggi dari kaum wanita. Maka jemaah melihatkan Allah Subhanahu Wa Taala, ada banyak hadis yang menunjukkan akan qawamatur rajul ini, akan kepemimpinan seorang laki-laki. Hanya satu masalah mesti kita pelajari kaitan dengan masalah ini adalah bagaimana sekali lagi untuk kita menjadi seorang qawam yang baik. Karena dua ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Nisa di ayat yang ke-34 dan 35 ini sebenarnya merupakan juklak, petunjuk pelaksana yang harus betul-betul kita cermati. Bagaimana berumah tangga yang baik ini? Di mana Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min anwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita dengan apa yang Allah karuniakan kepada mereka, sebagian mereka atau sebagian yang lain, dan dengan apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Ini juga wanita-wanita yang salihat adalah yang salihat itu yang bagaimana? Yang qanitat, yang taat, yang mau tunduk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ketaatannya kepada perintah Allah adalah taat kepada suaminya. Maka ketaatannya kepada suaminya adalah karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lainnya. Maka jangan dikira bahasanya taatnya kepada suami, ketaatannya seorang istri kepada suami itu merupakan merupakan merendahkan, itu tidak. Atau menjatuhkan harkat dan martabat seorang wanita, itu tidak. Namun ini adalah merupakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya wanita salihah adalah yang qanitat. Yang mau taat, mau tunduk. Tunduk dengan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatannya kepada suaminya dalam hal yang ma'ruf tentunya. Hafizatun lil ghaib, dan wanita yang salihah adalah yang hafizat, yang menjaga dirinya tatkala suaminya itu tidak ada di rumahnya. Menjaga rumahnya, menjaga harga dirinya, menjaga aib suaminya ini. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya. Ini ayat yang pertama sudah menunjukkan bagaimana mestinya menjadi seorang suami yang baik dan seorang istri yang baik. Bagaimana menjadi seorang qawwam. Kemudian bagaimana menjadi seorang wanita salihah, yang dikatakan merupakan khairu mata'id dunia, sebaik-baik kenikmatan dunia adalah wanita yang salihah. Ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik namanya dunia semuanya adalah kenikmatan. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah wanita yang salihah. Yang salihah itu yang bagaimana? Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana sifat wanita yang salihah adalah dua. Qanitat. Ada yang tunduk, taat. Tunduk dan taat. Hafizat bil ghaib. Mau menjaga, yang senantiasa menjaga dirinya, menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, menjaga aib suaminya tatkala suaminya itu tidak berada di rumahnya. Ini, dan kalau kemudian kita pelajari lebih jauh, ini ternyata masya Allah kandungannya sangat dalam sekali. Bagaimana untuk menjadi seorang wanita yang salihah dan bagaimana untuk menjadi seorang suami yang qawwam, betul-betul qawwam, di sini dibutuhkan kepada pembelajaran. Pemahaman yang universal dan pemahaman yang baik terhadap perkara agamanya. Karena yang namanya memimpin, ini kan juga harus paham yang dipimpinnya. Dan juga harus paham bagaimana metode cara memimpinnya. Dan orang mau memimpin tentunya juga harus paham perintah dan larangan. Dan ini seorang suami juga dituntut untuk belajar lebih banyak, khususnya terkait dengan permasalahan-permasalahan rumah tangga atau permasalahan seorang wanita, maka itu juga seorang laki-laki pun juga harus mempelajarinya. Terkait dengannya itu merupakan kekhususan-kekhususan bagi wanita. Haidnya, nifasnya, istihadahnya. Yang ini merupakan satu kodrat yang diberikan kepada seorang wanita. Namun seorang laki-laki juga harus paham. Bagaimana ketika istrinya terkena yang seperti itu? Bagaimana tuntunan-tuntunan syariat ketika istrinya sedang haid, istrinya sedang nifas, istrinya terkena istihadhah dan semisalnya. Atau juga semua perkara-perkara yang ini juga dari perkara-perkara agama. Baik itu yang bersifat suatu kewajiban atau keseharian. Maka ini seorang laki-laki pun juga harus paham. Dari perkara-perkara yang sekali lagi itu bukan hanya urusan kaum wanita saja. Tapi seorang laki-laki pun juga harus betul-betul memahaminya. Supaya juga bisa memahami apa bisa bagaimana satu rumah tangga itu betul-betul dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam senantiasa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kaum laki-laki yang mungkin langkahnya bisa lebih jauh. Bisa belajar, bisa bertanya. Adapun seorang wanita terkadang terbatas. Lingkup mereka sangat terbatas kan. Maka dalam hal ini seorang laki-laki betul-betul dituntut untuk bagaimana bisa bagian daripada qawamatur rajul adalah mengajari mereka, membimbing mereka. Dan tentunya tidak akan bisa mengajari kalau dirinya tidak punya ilmu. Faqidu syai' la yu'ti. Faqidu syai' la yu'ti. Orang tidak punya apa-apa mau ngasih apa? Kalau orang tidak punya ilmu mau ngasih apa? Makanya juga penting untuk kemudian kita ketika mau mengingatkan pun juga dipelajari. Ini qawam. Qawam atau rajul. Kemudian juga tadi wanita salih. Bagaimana wanita salih yang taat? Maka banyak sekali ketentuan-ketentuannya. Yang harus kemudian seorang wanita juga mempelajarinya. Bagaimana menjadi seorang wanita yang taat? Wanita yang qanitat. Wanita yang hafizat. Maka manakala dua-duanya ini masing-masing belajarinya dengan baik, masya Allah. Kemudian ayat berikutnya, wallati takhafuna nusyuzahun. Ini juga manakala terjadi riak-riak, terjadi sedikit onak dan duri dalam biduk rumah tangga, dan wanita-wanita yang khawatirkan akan nusyuznya, akan pembangkangannya. Fa'iduhun. Maka juga tidak kemudian langsung pecah. Dan tidak langsung kemudian cerai dan seperti tidak. Tapi ini tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertahap. Fa'iduhun. Yang pertama, nasihati mereka. Wahjuruhun nafil madajik. Dan juga pisah ranjang. Ya. Ini pisah ranjang bukan pisah rumah. Biasanya seorang laki-laki kadang kalau tidak beragama, ini biasanya kurang sabar, tinggal pergi. Pulang ke rumah keluarganya sendiri, dibiarkannya istrinya di rumahnya ya, tambah gak karu-karuan. Nah seperti itu. Maka ini yang terjadi tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian tidak, maka yang ketiganya wabiribuhun, boleh untuk dipukul. Tapi dharban ghairu mubarrih. Ini dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ini tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Dan jika mereka sudah taat kepada kalian, jangan coba-coba cari penyakit. Jangan coba-coba mencari-cari kesalahan dari seorang wanita. Ketika mereka sudah taat kepada suaminya. Ingat, wahai qawwam, wahai seorang suami, jangan ojo tumeh menjadi pemimpin. Innallaha kana aliyan kabira. Allah Subhanahu wa taala mengakhirinya dengan asmaul husna ini. Aliyan kabira, Allah Maha Tinggi Maha Besar. Allah Maha Tinggi Maha Besar. Jangan kemaki, jangan merasa tinggi diri. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar. Jangan merasa besar diri, merasa paling kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat besar siksaannya, sangat berat balasannya, dan juga sangat berat hukumannya. Ini kita lihat tuntunan yang sangat indah. Kemudian di ayat yang ke-35 juga Allah mengatakan, wa in khiftum syiqaqa bainihima. Jika kalian khawatir akan terjadi pisah, syiqaq, di antara suami dan istri ini, maka juga bagaimana untuk kemudian sulh didamaikan. Fabahadu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Kirim utusan. Satu wasit dari pihak suami, satu wasit dari pihak istri. Kemudian bagaimana mereka bermusyawarah untuk mencari titik temu yang baik. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika memang keduanya berharap untuk baik, untuk islah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepadanya. Innallaha kana aliman khabira. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ini dua ayat sangat indah sekali. Yang kemudian insyaallah taala dari dua ayat inilah yang insyaallah taala akan kita bahas. Bagaimana sebuah rumah tangga yang indah. Dari apa yang pertama tadi kita sudah pahami bahwasanya itu merupakan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang laki-laki. Tapi sekali lagi, jangan seperti itu menjadikan seorang laki-laki itu merasa tinggi diri, yang kemudian berbuat semena-mena kepada istrinya. Ingat bahwa seorang suami ini adalah qawwam. Dituntut untuk bagaimana bisa menjaga istri dan anak-anaknya. Jangan sampai dijadikan sebagai bahan bakar api neraka. Yang Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Wa quduhan nas wal hijar, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Artinya di sini adalah kita sebagai seorang suami, jangan mempersiapkan diri kita, anak kita atau istri kita disiapkan untuk menjadi bahan bakarnya api neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka bagaimana penjagaan agar jangan sampai seorang suami menjadi seorang suami yang dayut, yang membiarkan keburukan-keburukan dalam rumah tangganya. Maka ini satu hal yang mesti kita pahami. Bagaimana seorang suami paham mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil dari semua tuntunan-tuntunan agama. Karena orang umumnya seperti ini kan kurang paham. Dikiranya yang namanya kebaikan pokoknya kalau sudah sholat, ya, sudah bisa berpuasa, sudah bisa menghadap ke arah kiblat, itu sudah cukup lah. Sementara kesehariannya, dari perilaku adab muamalahnya, apalagi dalam masalah ibadah-ibadah yang lain tidak diperhatikan. Maka di sini juga satu hal yang dituntut seorang suami untuk senantiasa memahami dan kemudian mengingatkan. Khususnya bagi kaum wanita, apalagi wanita-wanita sekarang ini, masya Allah. Wanita-wanita sekarang dengan teknologi yang ada pada masa kita sekarang ini demikian modern dan berkembang pesat, namun juga seperti ini mempercepat kedewasaan seseorang. Dan itu tentunya sangatnya sesuatu yang harus kita renungi sebagai orang tua, sebagai kawam. Manakala kita melihat anak kita, khususnya yang putri, baru kelas 4 SD atau kelas 5, sudah harus menanggung beban syariat, sudah kena haid. Padahal kita lihat anak kelas 4 masih seperti itu. Tapi ini kita lihat, karena apa? Yani teknologi yang ada sekarang ini, informasi yang ada sekarang ini menjadikan orang itu cepat dewasa. Maka seperti ini menjadi perhatian. Sementara kita lihat anak-anak baru segitu, umur kelas 4, kelas 5 ini masya Allah, masih alah, ini dengan dirinya sendiri juga belum begitu perhatian, apalagi terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang itu menjadi kewajibannya. Maka ini menjadi satu hal yang mengenaskan bagi kita. Anak seperti itu sudah harus ketemu syariat, sementara belum mengerti tanggung jawab sholat, tanggung jawab dan lain sebagainya. Apalagi perkara-perkara syariat belum banyak diketahuinya. Ketika haid, ini subhanallah. Maka ini jamaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang suami, seorang bapak ini harus betul-betul membimbing yang seperti ini, ketika memang harus dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan seperti ini. Anak-anak kita cepat dewasa dalam kondisi belum siap menerima beban syariat. Ini masalahnya. Tapi sudah harus terkena beban syariat, harus kena tanggung jawab sudah. Maka akankah kemudian kita siapkan, kita biarkan begitu saja? Disinilah peranan. Jadi sekali lagi, permasalahan-permasalahan seperti itu juga harus dipahami dengan benar, agar jangan sampai kemudian kita mempersiapkan anak-anak kita yang masih secara zahir itu masih kanak-kanak sekali, tapi secara hakiki dia sudah harus menanggung syariat. Maka ini harus kemudian kita bagaimana membimbing dan mendidiknya dengan baik, agar jangan sampai kemudian kita siapkan anak-anak kita menjadi bahan bakarnya di neraka. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Karena itu Rasulullah SAW juga perintahkan untuk kita senantiasa sebagai bapak, sebagai orang tua, untuk senantiasa membimbing dan mendidik kepada anak-anak kita masalah sholat, umur 7 tahun supaya dididik, dibiasakan. 10 tahun tidak mau sholat, pukul. Boleh dipukul. Dan sekarang ini umur 10 tahun untuk anak perempuan ini kadang sudah ada yang dewasa, sudah kena haid. Ini ada juga seperti itu, baru umur 10 tahun. Makin itunya satu hal yang menjadikan kita miris yang seperti itu. Sementara belum ngerti apa itu ibadah, apa itu masya Allah ini. Maka ini qawamatur rajul. Kepemimpinan seorang laki-laki bukan semata-mata kepada dirinya, kepada istrinya saja, tapi juga anak-anaknya ini. Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuntut semua itu pertanggungjawaban kepada kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Masing-masing dari kalian pemimpin, dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana sekali lagi sifat seorang pemimpin ini? Yang pertama adalah harus senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, berbicara masalah ikhlas tentunya adalah pembicaraan yang sangat panjang sekali. Ini supaya apa? Supaya apa keseharian kita itu tidak sia-sia. Dalam kita mendidik, dalam kita membina rumah tangga itu bukan karena kita tidak semata-mata karena kita tidak mendapatkan hak kita sebagai seorang suami. Maka kemudian kita, tapi semuanya itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembalikan semua perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita jalani dari membangun sebuah rumah tangga ini benar-benar menjadi simpanan kebaikan bagi kita. Sampai satu suapan yang masuk pada mulut istri kita pun juga akan menjadi satu kebaikan. Tidak hitung-hitungan. Ah, kita sudah ini, sudah itu, sudah kerja seharian, sudah. Jangan ngitung. Ya. Ini. Ya, kerja seharian, capek di rumah, ternyata begini, begini, dan seterusnya. Ini. Ternyata tidak mendapatkan seperti yang diinginkannya. Maka seperti ini sekali lagi dibutuhkan kepada keikhlasan. Bagaimana kita ikhlas dalam kita bermuamalah dalam sebuah rumah tangga. Senantiasa mengembalikan semuanya perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Terkadang marah perlu marah. Marah terkadang perlu marah, tapi marah yang pada tempatnya. Mengingatkan kepada mereka. Ini yang pertama adalah ikhlas harus senantiasa kita jaga. Kemudian yang kedua, membekali diri kita dengan ilmu. Membekali diri kita dengan ilmu dari perkara agama ini. Dari masalah-masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Masalah khira'ah, masalah bagaimana adab-adab buang hajat, thaharah, dan seterusnya. Ini juga tuntunan bagi kita. Tidak hanya tuntunan, tapi tuntutan bagi kita. Seorang suami untuk kita belajarinya. Agar kita bisa mendidik kepada anak kita. Agar kita bisa mengingatkan kepada istri kita. Maka dibutuhkan untuk kita berilmu. Bukan semata-mata sebagai seorang pemimpin begitu saja, ini tidak, dibutuhkan kepada keilmuan. Kalau dalam perusahaan ada namanya leadership-nya, bagaimana ilmu memimpin. Tapi di sini adalah lebih dari itu. Ilmu secara umum. Yang dengan itu kita bisa menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam rumah tangga kita. Jangan malah kemudian menjadi seorang suami yang the youth, yang membiarkan keburukan-keburukan dalam rumah tangganya. Karena tidak tahu. Karena tidak mengetahuinya. Dikarenakan karena kejahilannya dengan perkara agamanya ini. Maka ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Dalam membina atau sebagai seorang qawwam, dibutuhkan kepada kelembutan dan kasih sayang. Dan juga dibutuhkan saling memahami. Sebagaimana kita menuntut kepada istri kita untuk faham dengan kita, kita pun juga harus sebaliknya. Harus mau faham dengan mereka. Maka, dan ini pun juga manakala itu dalam rumah tangga seperti itu, insya Allah ketika kita bergaul dengan orang lain, dengan sahabat-sahabat kita, dengan kawan-kawan kita pun juga akan bisa memahami. Tidak kemudian kita bersikap keras, kasar. Sebagaimana didikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fabima rahmati minallahi lintanahum. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lam fadhlu min hawlik. Maka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lindalahum, lembutlah engkau kepada mereka. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalb, kalau engkau keras, kasar, hatinya keras, mereka akan lari. Demikian pula seorang istri ini, yang merupakan bagian dari hidup kita. Maka ini satu hal yang harus kita cermati. Kelembutan, kasih sayang, dan juga saling memahami. Sebagaimana sifat dari orang yang beriman seperti itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian sampai dia senang. Hatta yuhibba li akhihi, senang untuk berbuat baik kepada saudaranya. Sebagaimana juga dia senang untuk saudaranya berbuat baik kepada dirinya. Maka kita kalau ingin dibaik, ya mesti kita berlaku baik. Dan itu yang dituntut kepada kita untuk kita menunaikan kewajiban. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kepada kita hak kita. Kalau toh kita tidak dapatkan di dunia, insyaallah nanti kita akan dapatkan di akhirat. Allah tidak akan menyia-nyiakan itu. Hak kita manakala kewajiban kita penuhi, hak kita pasti akan kita dapatkan. Kalau toh tidak dari istri kita, Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita dari cara yang lainnya. Suatu hal yang pasti ini. Dan ini yang harus menjadi keyakinan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita untuk kita menunaikan kewajiban. Maka jangan jadi orang-orang yang mutaffif ya. Yang semuanya nuntut hak dan melalaikan kepada kewajiban. Memperhatikan kepada apa yang itu kembalinya kepada dirinya dan kemudian tidak perhatian kepada yang kembalinya kepada orang lain. Dan apalagi yang kembalinya kepada istrinya sendiri ini. Maka ini ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, ini dibutuhkan dalam seorang suami untuk memimpin dalam rumah tangganya. Setelah ikhlas, kemudian ilmu adalah dibutuhkan kepada kelembutan, kasih sayang dan juga saling memahami ini. Karena manakala saling memahami, seorang suami ini memahami bagaimana kondisi dan keadaan istrinya, ini insyaallah ta'ala juga akan bisa menyadarinya. Bagaimana letihnya seorang istri tatkala seharian di rumah ya, kelihatannya kerjaannya hanya itu-itu saja. Hanya itu-itu saja. Tapi kelihatannya enggak kelihatan ada punya kerjaan. Tapi ternyata bikin capek. Coba kalau sehari saja diganti. Seorang suami menggantikan kerjaan istri di rumahnya. Ya. Dari mempersiapkan makanan, sarapan, makan siang, makan malamnya, kemudian membersihkan rumahnya, mencuci, ngurus anak, coba sekali saja. Ini. Mesti akan merasakan bagaimana beratnya seorang istri. Ini. Apalagi kalau sudah yang namanya dengan setrikaan, ini sudah paling, baru lihat setrikaan menggunung saja sudah. Ini. Kalau nyuci mungkin masih terbantu dengan mesin cuci sekarang ini ya. Ringan. Kalau sudah lihat apa namanya cucian menggunung, setrikaan menggunung ini, masya Allah, ini sudah kita bikin kemeng. Ya. Maka manakala memahami yang seperti itu, masya Allah, ya. Ini akan bisa. Demikian pula sisi-sisi yang lain, kecemburuan kadang terjadi. Ini juga seorang suami juga harus memahaminya dengan baik. Dan kita lihat bagaimana rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seperti itu juga terjadi pada rumah tangga Nabi alaihi salatu wasallam. Dari kisah yang sangat banyak sekali. Yang kalau kemudian itu terjadi pada rumah tangga Nabi alaihi salatu wasallam, mimbabi aula, akan lebih utama kalau itu terjadi pada rumah tangga kita. Maka seperti itu terjadi sebagai teladan bagi kita. Kita juga penting untuk kita belajar bagaimana rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika riya-riya itu juga terjadi dan banyak masalah dalam rumah tangga Nabi alaihi salatu wasallam, yang itu jelas menunjukkan memberikan teladan bagi kita agar lebih kita bisa memberikan timbangan, membuat timbangan yang baik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensikapi para istrinya seperti itu. Ketika dengan Aisyah, ini paling banyak terjadi kisahnya dengan Aisyah. Sebagaimana dijelaskan dalam Abah Usratun Nisa ya. Ini juga banyak sekali yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari kecemburuannya dan juga dari kekhawatirannya kepada suaminya ini, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak kasus ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam-malam kemudian ada malaikat Jibril datang memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke kuburan Baqi, mendoakan kepada ahli Baqi. Maka dilihatnya Aisyah ini, oleh beliau dilihatnya itu tidur. Maka beliau tidak mau untuk mengganggu kepada istrinya ini. Sebenarnya karena kasih sayangnya. Tapi apa? Si istri ini Aisyah radhiyallahu ta'ala sebaliknya. Dan ini kisah dari Aisyah sendiri. Beliau menyangka saya tidur. Dan saya tidak tidur. Pura-pura tidur. Maka Rasulullah bangkit dari ranjangnya pun juga dengan pelan sekali. Ya ini keluar dari ranjangnya juga pelan. Ketika buka pintu untuk keluar rumah pun juga dengan pelan sekali. Maka Aisyah pun ternyata Aisyah buntuti dari belakang. Mau lari kemana ini? Dikiranya mau lari ke istri beliau yang lain. Rasulullah lari jalan pelan. Ini juga jalan pelan. Dan Rasulullah tahu ada bayang-bayang di belakang. Ketika Rasul cepat, ini juga cepat. Seperti itu sampai kemudian ternyata ke Baqi. Ke kuburan Baqi. Ketika tahu ke Baqi kemudian Aisyah pun cepat-cepat keluar. Masuk ke rumahnya. Dan Rasulullah pun tidak lama kemudian masuk. Tapi masih didengarnya ngos-ngosannya dari nafasnya Aisyah. Sampai kemudian tidak dipanggil dengan ya Aisyah. Atau ya Humairah dengan panggilan itu. Ya Aish, ya Aish Raibah. Ya, katakan seperti itu. Ya, ini dalam artinya maknanya itu apa itu yang ngos-ngosan itu. Ya. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian Aisyah pun kemudian jujur. Dan saya mengatakan, oh berarti tadi bayang-bayang itu kamu. Ya, ya Rasulullah. Rasulullah paham dengan ini. Ini kita lihat bagaimana seorang Aisyah radhiyallahu ta'ala diikutinya. Kemudian kisah yang lainnya lagi. Ketika Rasulullah SAW sedang berada dengan para sahabatnya. Kemudian Ummu Salamah datang ngirim makanan untuk Rasulullah dan para sahabat. Maka kemudian dipukulnya tangan jariah. Tangan jariah yang bawa sepiring makanan itu. Akhirnya kan patah dan makanannya berhamburan. Maka Rasulullah SAW mensikapi seperti itu, tidak kemudian marah-marah juga tidak. Digatukkannya lagi, piring yang pecah tadi, kemudian makanan juga dikumpulkan. Kulu, kata Rasulullah, makan. Kulu, memerintah kepada para sahabat, kulu, gharat ummukum. Makanlah kalian. Ini ibu kalian sedang cemburu. Gharat ummukum, katanya. Ini juga kita lihat bagaimana lembutnya Rasulullah SAW mensikapi yang seperti itu. Sampai kemudian akhirnya kemudian ditukar ya. Piringnya Aisyah diberikan pada Ummu Salamah, piring yang pecah dikasihkan kepada Aisyah ini. Ya. Ini gharamah, kena gharamah, ini kena denda meskipun itu antar istrinya. Ini antar istrinya juga kena gharamah, kena denda ini. Ya. Maka ini kisah-kisah yang sangat unik sekali ya. Dan banyak seperti itu dari rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini penting untuk kemudian penuh kelembutan ada ini. Dan saling memahami dari hal-hal yang mungkin terjadi pada mereka. Dan juga kisah yang lainnya lagi. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagaimana menjadi kecemburuan bagi para istri-istri Rasulullah yang lainnya. Sampai kemudian ngutus kepada putrinya Rasulullah ini Fatimah untuk datang kepada Rasulullah terkait dengan Aisyah ini. Ini juga makar-makar mereka buat. Biasa para istri ini. Kemudian Aisyah Fatimah pun minta izin kepada Rasulullah untuk masuk. Dan diizinkan dan ketika itu Rasulullah sedang bersama Aisyah. Ini sedang berbaring di dekat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, saya datang dari istri-istri Rasulullah ya. Saya datang dari para istri yang lainnya. Diutus untuk terkait dengan menuntut keadilan dengan dari Aisyah ini. Yani, bintu Abi Quhafah, kata dengan bahasa mereka. Bintu Abi Quhafah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, bukankah engkau mencintai apa yang aku cintai wahai Fatimah? Ya, katanya. maka cintailah ini. Aku cinta kepada Aisyah, cintailah dia. Fahibbi katanya, cintailah dia. Dapat jawaban seperti itu, kemudian langsung pergi lagi kepada mereka. Mereka pun tidak puas. Saya tidak butuh lagi sama kamu sudah. Akhirnya mengutus kepada Zainab binti Jahash radhiyallahu ta'ala anha. Ini juga istri Rasulullah yang lainnya. Dan ini yang merupakan saingannya Aisyah. Dan itu diakui oleh Aisyah. Ini saingannya dalam segalanya. Yang paling dermawan, paling bagus ibadahnya, paling lembut, paling ini. Aisyah sendiri yang ceritain. Pesaing paling berat adalah Zainab binti Jahash. Sama-sama Qurasyiyah juga. Sama-sama dari bangsawan. Ini pesaing paling berat dari istri Rasulullah bagi Aisyah ini adalah Zainab. Ini pun juga datang dengan kasus yang sama seperti itu. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menghadapi mereka ini. Demikian pula kisahnya dengan Saudah radhiyallahu ta'ala anha, istri Rasulullah yang lainnya lagi. Dan juga bagaimana Makar sampai kemudian turun ayat ini, kisahnya dengan Saudah, kemudian kisahnya Ummu Salamah dengan kisahnya Hafsah dengan Aisyah ini. Maka ini jamaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang penting untuk kemudian kita kaji. Bagaimana para istri Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana Rasulullah SAW mensikapinya. Maka ini yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang qawwam. Kemudian yang keempatnya adalah akhlak. Yang harus senantiasa dijaga atau dimiliki oleh seorang suami adalah akhlak yang baik ini. Bagaimana bermuamalah dengan koridor apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan Rasul mengatakan wa khiyarukum linisa'ikum. Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istri kalian. Ini katakan sebaik-baik, tentunya kita menginginkan untuk menjadi yang terbaik. Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istri kalian. Ini. Maka ini harus kita cermati betul sebagai seorang qawwam. Karena seorang istri ibaratnya adalah seorang tawanan. Kita sudah menawan mereka. Istri adalah sudah kita tawan. Nah, istri yang kalau kemudian disebabkan sudah orang lain lagi kan. Maka hal yang perlu dicermati seperti itu adalah bagaimana kalau itu adalah anak kita. Kalau kemudian kita semena-mena terhadap istri kita. Dan bagaimana kalau yang menjadi istri itu adalah anak kita. Kemudian dibegitukan. Ini juga satu hal yang mesti menjadi renungan bagi kita. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan. Hal-hal yang harus dipahami bagi seorang suami ini. Bagaimana bisa berakhlak yang baik, bermuamalah yang baik terhadap istrinya, manakala faham dengan benar apa itu wanita, siapa itu wanita. Bukan dari sisi gendernya saja tidak, ya. Tapi bagaimana sebenarnya seorang wanita itu harus betul-betul dipahami oleh seorang suami dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada mereka. Ini harus betul-betul dicermati. Maka untuk seseorang suami bisa berakhlak dengan akhlak yang baik terhadap para istrinya, maka harus memahami betul bagaimana siapa mereka para wanita. Yang pertama, mereka adalah wanita itu adalah seorang yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ini harus dipahami betul. Fa innahunna khuliqna min dhila. Fa inna a'waja shay'in 'alah. Ini mereka wanita adalah tercipta dari tulang rusuk yang semuanya bengkok. Dan yang paling bengkok adalah yang paling atas. Kata Rasulullah, "Idza dhahabta tuqimuhu kasarta." Jika engkau berusaha untuk meluruskannya akan patah. Ini harus kita pahami betul. Kalau kita luruskan dengan paksa akan patah. Wakasruha talaquha. Patahnya adalah perceraian. Ini. Maka ini yang pertama harus dipahami. Kekurangan mereka, bahasa mereka itu adalah tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Yang harus kita berusaha untuk lembut. Karena itu Rasulullah mengatakan wastausu bin nisa'i khaira. Nasihatilah, wasiatilah kaum wanita itu dengan cara-cara yang baik. Dilus dengan baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa seorang wanita itu adalah tercipta dengan kodrat mereka kurang akal dan kurang agamanya. Kurang akalnya, di mana kesaksian mereka adalah dua kali dari kesaksian seorang laki-laki. Kurang agamanya, di mana setiap bulannya mesti harus berkurang dari nilai ibadahnya dengan tamu bulanannya. Harus beberapa hari tidak mengerjakan sholat. Ini kurang agamanya. Kurang akal dan kurang agama. Jadi ini harus dipahami oleh seorang suami. Kemudian yang ketiganya, bahwa wanita ini kodratnya atau kebiasaan mereka sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam adalah suka mengeluh dan suka mengingkari kebaikan suami. Ini yang ketiga, atau boleh kita hitung yang kelima, ya. Yang pertama tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Yang kedua ini kurang akal. Yang ketiga kurang agamanya. Dan yang kelima dan keempat dan kelimanya ini adalah suka mengeluh dan suka mengingkari kebaikan suami. Bagaimana sabda beliau ketika di khutbah Idul Fitr. Li'anna kunna takthurna syika wa takthurna al-ashir. Karena kalian itu banyak mengeluh dan banyak mengingkari kebaikan suami. Maka ini kalau mendapati seorang wanita mengeluh, istri kita seperti ini, satu hal yang kodratnya mereka. Bagaimana mestinya kita supaya jangan mengeluh? Beri semangat. Berikan support. Berikan hal-hal yang jangan sampai kemudian mereka mengeluh. Dengan letihnya dalam rumah tangga, ya kalau mungkin biasa-biasa saja mungkin lain masalah. Kalau kemudian dalam rumah tangga, suami kerja, anak ada sakit di rumah ini, ya kalau sakit satu anaknya selusin, ya ini yang sakit misalkan 3 atau 4 saja sudah kerepotan sekali. Ini juga belum lagi kerjaan dan lain sebagainya ini. Bagaimana kemudian diberi support supaya jangan mengeluh. Kemudian mengingkari kebaikan suami ini juga kadang-kadang seperti itu. Banyak menuntut, banyak ini dan itu. Maka ini satu hal yang menjadi kodrat mereka. Bagaimana kita mengingatkan seorang qawwam, mengingatkan, menasihati mereka supaya jangan sampai. Karena dua yang terakhir ini merupakan sebab mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Merupakan sebab wanita itu menjadi penghuni neraka adalah suka mengeluh dan suka mengingkari kebaikan suami. Yang di sini pentingnya peranan seorang suami mengingatkan mereka agar jangan sampai menjadi orang-orang yang menjadi bahan bakarnya api neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini harus dipahami agar seorang suami itu bisa berakhlak dengan akhlak yang baik. Kemudian juga kaitan dengan, dan ini juga bagaimana husnul muasyarah yang baik agar bisa muasyarah zaujiyah, hubungan suami istri yang baik ini yang Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka, wa asyiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dengan al-ma'ruf. Satu kalimat yang ini bersifat umum, baik ma'ruf secara syar'i atau secara urfi. Secara syar'i atau secara urf. Maka ini kita dituntut baik secara urf ya, atau juga secara syar'i atau secara urf yang tidak bertentangan dengan syariat tentunya. Maka ini juga harus dipahami. Dan dalam hal ini tentunya kalau kaitan dengan masalah urf ini sebagaimana pepatah mengatakan lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya ya. Kadang-kadang di satu daerah adatnya seorang istri atau seorang suami harus seperti ini, di daerah yang lain memiliki kebiasaan yang berbeda. Terkadang di satu daerah hal itu merupakan bentuk ikram ya, seorang istri kepada suaminya, tapi mungkin di daerah yang lainnya bahkan itu termasuk penghinaan. Maka ini yang kembalinya adalah kepada urf. Ini juga harus dipahami untuk kita bagaimana bisa muasyarah yang baik, berhubungan, bisa mensikapi dengan sikap-sikap yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu dalam, dan ini masuk dalam sejumlah masuk dalam kategori bil ma'ruf wa asyiruhunna bil ma'ruf. Maka ini diantara hal-hal yang penting untuk kemudian dipahami dari bagaimana qawamatur rajul, bagaimana seorang pemimpin yang baik untuk betul-betul memahami dengan benar. Dan juga manakala kita menginginkan kesuksesan dalam membangun mahligai rumah tangga kita. Karena sesungguhnya hal-hal yang terjadi pada rumah tangga kita, ini pun juga sekali lagi banyak terjadi pada rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, itu semuanya adalah kembalinya dengan dasar pokoknya. Manakala semuanya dibangun di atas keilmuan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini akan mudah. Karena itu ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua kepada para istri. Hal-hal yang harus juga mereka sadari dan harus mereka akui. Demikian pula juga harus mereka pahami dengan benar. Pertama, bagaimana menyadari dirinya sebagai kodratnya sebagai seorang wanita. Dengan berbagai ketentuan-ketentuan syariat. Atau ketentuan-ketentuan aslul khilqah, asal penciptaan yang berbeda dengan laki-laki. Maka ini juga harus dipahami benar oleh seorang wanita. Dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka ini, mereka harus sadari betul. Maka sebagaimana seorang suami dituntut untuk ikhlas, seorang istri pun juga seperti itu. Dalam berkhidmah kepada suaminya juga dituntut untuk ikhlas. Dituntut untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan harus disadari bahwasanya ketaatannya kepada suami itu adalah merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu pelecehan, bukan satu kemunduran atau satu penghinaan, itu bukan. Dan berbagai ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya tadi yang sudah kita sebutkan, itu semuanya harus diterima. Karena itu bentuk dari qanaah, bentuk dari menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka yang namanya ridha ini, sebagaimana dijelaskan oleh banyak para ulama, bahwasanya ridha ini adalah menerima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya dan menjadikan apa yang diberikan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan sesuatu yang paling baik. Maka di sini seorang istri juga harus menyadari bahasanya apa yang dikaruniakan oleh Allah dengan perantaraan suaminya, maka itu sudah yang terbaik. Ketika penghasilannya, kesehariannya misalkan hanya bisa untuk makan sate setiap hari, ya, sayur tempe aja, ya, ini, maka itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus diterima. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menuntut kepada suami kecuali apa yang Allah karuniakan kepada mereka. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani kepada seseorang kecuali apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Allah memberi rizki kepada seorang suami dengan tadi rizkinya hanya sayur tempe saja, maka ini seorang istri pun juga harus menerima itu. Qanaah. Jangan kemudian melihat kepada yang di kanan kirinya. Maka ini dalam masalah dunia. Adapun dalam masalah agama, maka Rasulullah SAW memberikan kaidah sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Ya. Yang terakhir itu, manakala dalam masalah dunia, maka lihat kepada yang di bawah. Maka ini akan lebih, kita lebih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih menyadari akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dalam masalah ibadah, masalah agama, kita lihat kepada yang di atas kita. Oh, ternyata masih belum ada apa-apanya. Dan itu teladan-teladan yang baik dari para ummahatul mu'minin dan juga para sahabat dan sahabiyah. Mereka senantiasa berlomba-lomba dalam yang namanya agama, kebaikan ini. Mereka cemburu, mereka iri dalam kebaikan. Bukan iri dalam masalah-masalah dunia, dalam masalah glamor dan semisalnya. Seperti yang terjadi pada masa kita sekarang ini. Maka ini pentingnya juga untuk kita mempelajari, mengkaji dari siratus salaf. Sejarahnya para salaf. Orang-orang miskin dari para sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba al-dusuri bil ujur. Orang-orang kaya mereka mendahului kita dengan pahala-pahala mereka. Mereka puasa yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum, mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka dan kami tidak bisa. Ini mereka para sahabat. Iri, sedih manakala tidak bisa berbuat kebaikan. Tapi sekarang ini sedikit ada kawan kita yang kelebihan dunianya, wah hubut dunia katanya. Patuni wae ratikai, nah ya. Ini kadang seperti itu. Ini dalam masalah dunia, jangan kita kemudian lihat orang lain. Qanaah dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Ini. Dalam masalah agama kita lihat juga bagaimana para sahabat. Masalah agama seperti itu mereka cemburunya. Dan kita lihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, cemburunya, sedihnya luar biasa ketika yang lainnya itu bisa beramal lebih banyak. Ketika haji bersama Rasulullah SAW, Aisyah kan terkena haid. Sampai tiba musim hajinya, yang tadinya awalnya niat ihramnya untuk umrah, menunaikan haji tamattu sebagaimana perintah Nabi SAW untuk menunaikan haji tamattu, maka ihramnya untuk umrah dulu. Tapi sampai di Mekah terkena haid. Ditunggu sampai musim haji tiba belum selesai. Akhirnya kemudian merubah niat ihram umrohnya kepada haji. Akhirnya ketika mau pulang, Aisyah menangis. Rasulullah mengatakan, mengapa engkau nangis? Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, semua orang itu pulang dengan pahala haji dan umroh, dan saya hanya pulang dengan membawa pahala haji saja. Sedih. Ini tentunya menjadi teladan khususnya bagi para ummahatul mukminin, bagi para ummahat ya, baik dari contoh-contoh teladan dari para ummahatul mukminin atau dari para sahabiat seperti ini. Bagaimana kecemburuannya dalam masalah kebaikan? Dalam masalah kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan senangnya nuntut ini dan itu, fulana udah punya ini, fulana ini. Sementara kemudian dalam masalah ibadah, dalam masalah khidmah dan seterusnya, ini mestinya yang menjadi perhatian. Bagaimana kecemburuan dan kesedihan mereka, para sahabiah dan para ummahatul mukminin, ini dalam hal-hal yang baik. Dan ini yang perlu diteladani, perlu dicontoh. Masih banyak kisah-kisah yang lain. Dan juga kecerdasan mereka kepada perintah Allah, kepada perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini mereka, wanita-wanita di masa sahabat. Kisahnya Barirah. Maka ini juga satu teladan yang baik. Kisahnya Barirah yang dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini juga cerdasnya dengan perintah seorang wanita padahal. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, wahai Barirah, seandainya engkau kembali lagi kepada suamimu. Karena suaminya masih menjadi budak, belum merdeka, sementara dirinya sudah merdeka. Maka dalam hal ini adalah tergantung kepada yang merdeka. Mau melanjutkan pernikahannya silakan, mau pisah adalah di tangan yang merdeka. Di tangan istri ini. Dan Rasulullah SAW melihat cintanya suaminya Mughith kepada Barirah sangat besar sekali. Dan namun juga melihat bencinya Barirah kepada suaminya juga sebaliknya. Melihat seperti itu kemudian Rasulullah iba. Kasihan. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, seandainya engkau, wahai Barirah, seandainya engkau kembali saja kepada suamimu. Maka di sini kemudian Barirah pun seorang wanita. Mantan budak, maula ini. Tapi cerdas dengan tuntunan dan perintah dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, ya Rasulullah, atakmuru dibihi aw annaka syafi'. Engkau perintahkan aku untuk kembali kepada suamiku. Kalau ini perintah sama an wa ta'atan. Ini kita lihat. Perintah seorang wanita yang faham dengan perintah Rasulullah SAW. Maka di sini akan menjadi keteladanan bagi para ummahat, bagi kaum ibu wanita-wanita muslimah sekarang ini. Untuk mau faham dengan tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan untuk merasa yakin kalau itu merupakan tuntunan dari Allah dan Rasulnya, di dalamnya banyak kebaikan. Di dalamnya banyak pahala. Di dalamnya subhanallah banyak barakah. Ini kisah seorang Barirah. Kisah seorang Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha juga. Yang dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham. Dan kemudian kita mafhum bagaimana kisahnya. Rasulullah mengatakan bahasanya Muawiyah sa'luk la malala, seorang yang melarat tidak punya harta. Wa ma Abu Jaham fa innahu darrab la yadha'asana natiqihi. Adapun Abu Jaham adalah seorang yang suka mukul. Tidak pernah melepaskan tongkatnya dari pundaknya. Dan Rasulullah memerintahkan kepada Fatimah, ingkai Usama bin Zaid, nikahi la Usama bin Zaid. Apa kata Fatimah? Karituhu ya Rasulullah, benci dia. Dan Rasulullah mengulangi lagi, nikailah Usama bin Zaid. Ya Rasulullah, saya benci dia. Nikailah Usama bin Zaid. Maka di sini seorang Fatimah pun faham, ini perintah sudah. Meskipun dirinya benci, tapi ini perintah. Maka di sini menunjukkan bahasanya namanya cinta, yang namanya nikah itu belum tentu berdasarkan cinta. Ya. Bagaimana orang Jawa bilang, witing tresno jalaran cokok kulino, ya. Ya apa kulinane. Ya. Ini kita lihat. Tapi di sini jelas. Ya. Rasulullah SAW merintahkan, nikahi. Maka seorang Fatimah yakin ketika itu ketentuan dari Rasulullah SAW, sama'an wa ta'atan. Meskipun awalnya tidak suka. Bukan tidak hanya tidak cinta, tapi benci bahkan ini. Ya. Awalnya benci. Tapi faham. Pelajaran bisa kita petik dari sini adalah bagaimana seorang wanita yang faham dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya di salatu wassalam. Kalau diingatkan dengan qala Allah, qala Rasulullah sudah. Waqafana lal haq. Berdiri. Berhadapan dengan kebenaran ini banyak muda. berhenti, ya. Waqaf, tidak kemudian dilanjutkan dari ngeyelnya itu, ya. Ketika diingatkan oleh suaminya, ini Dik, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemarin kita ta'lim, kemarin kita dapat dalilnya seperti ini, seperti ini. Ya sudah. Kalau memang itu kebenaran, tidak bersama kita, ya mesti kita harus terima. Karena tentunya kita menginginkan kebenaran itu dengan dalil. Bukan karena kita mencari kepuasan atau kemudian yang seperti itu. Maka ini teladan yang baik. Juga bagaimana seorang suami, seorang istri dalam memberikan khidmah yang baik kepada suaminya ini. Contoh-contoh yang lain dari para sahabat. Kisahnya Abdullah, kisahnya Zainab, ya. Istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Dan ini kisah wanita-wanita kaya, yang lebih kaya dari suaminya. Itu tidak kemudian melangkerik kepada suaminya, itu tidak. Atau kemudian suaminya apa-apa ya izin, apa suami mau berbuat, mau ini, kemudian izin pada istrinya. Ini kebalik. Ya. Oh, nggih, mangke anu riyen ke ibu. Ya. Ini satu hal yang tidak seperti itu. Dan ini kita lihat contoh teladan dari para sahabiah. Kisahnya Zainab. Ya. Ini juga tidak kemudian, meskipun dirinya lebih kaya dan suaminya miskin, karena bermaksud itu tuh miskin, istrinya kaya. Nah, ketika Rasulullah SAW memberikan wasiat dalam khutbah Aid, ya, ya masyaallah nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthar ahlin nar. Wahai para wanita, bersedekahlah. Sesungguhnya aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu dari kalian. Maka kemudian Zainab ini minta kepada suaminya untuk bertanya kepada Rasulullah, bolehkah seorang istri memberikan zakatnya kepada suaminya? Ini kita lihat. Ya. Maka Abdul Mas'ud pun, ya silakan kamu pergi sendiri sana pada Rasulullah. Ya. Nah, kemudian suaminya ini mempersilakan istrinya untuk datang sendiri kepada Rasulullah bertanya. Kemudian Zainab pun pergi ke rumah Rasulullah SAW, kemudian didapati di depan pintu rumahnya ada Bilal, kemudian dan juga ada seorang wanita dari Ansor yang punya maksud yang sama. Kemudian mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah, kami ada dua orang wanita di depan rumahnya memiliki maksud seperti ini, jangan beritahu siapa kami. Ini. Nah, kemudian Bilal pun masuk dan Rasulullah menanyakan siapa kedua itu. Nah, Rasulullah kemudian Bilal menyampaikan Zainab. Nah, pertama Zainab imra'atu Abdullah bin Mas'ud dan seorang wanita dari Ansor. Nah, kemudian dibolehkan ya, seorang istri memberikan zakatnya kepada suaminya karena suami bukan tanggung jawab istri. Tapi dalam hal ini tidak berarti kemudian seorang istri kemudian apa namanya merasa punya kedudukan yang lebih dari ini, tidak. Tetap qawamatul bait, kepemimpinan dalam rumah tangga tetap dipegang oleh suaminya. Tidak kemudian berpindah itu tidak dalam mentasarufkan hartanya. Demikian pula kisahnya Hawla binti Tha'labah yang didihar oleh suaminya. Ini pun juga bagaimana mengentaskan suaminya dari jeratan hukum syariat. Harus berpuasa 2 bulan, tidak kuat. Kemudian diperintahkan untuk membayar, memberi makan 60 orang miskin. Oh, ini juga miskin. Ini. Maka akhirnya kemudian separuh dibayar oleh Rasulullah dan separuh dibayar oleh istrinya ini. Menebus. Dan ini wanita yang salihah. Contoh-contoh teladan yang sangat baik sekali. Bagaimana seorang istri mengentaskan suaminya dari jeratan syariat. Ini khususnya kepada para ummahat, ya. Hal-hal yang harus dipelajari dengan benar. Bagaimana keteladanan para sahabiah dalam masalah-masalah seperti ini. Dalam memberikan khidmahnya kepada suaminya. Ini. Maka manakala kedua belah pihak ini saling memahami ini. Kemudian juga harus disadari, sebagaimana tadi seorang suami juga dituntut untuk memahami, seorang istri pun juga seperti itu. Bagaimana memahami keberadaan seorang suami? Suaminya ini bukan Rasulullah, bukan Abu Bakar wala Umar, ya. Bukan seorang sahabi. Untuk kemudian menyadari berbagai kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka, padanya. Sebagai seorang wanita atau sebagai seorang manusia yang tentunya makhluk tidak lepas dari berbagai kekurangan. Ini juga harus disadari. Jangan kemudian menuntut. Kalau tuntutannya tidak dipenuhi kemudian bersungut-sungut, ya. Ini. Kemudian tidak mau senyum atau senyumnya senyum gajah mada, ya. Nah. Ini dengan seperti itu, ya. Maka ini hal-hal yang mesti dipahami dengan baik dari seorang wanita yang mesti juga memahami bagaimana kondisi dan keadaan suaminya ini. Maka ikhwani wa khatifillah rahimani wa rahimakumullah, itu semuanya manakala seorang istri memahami betul, baik itu terkait dengan ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang itu diberikan kepada suami, atau juga keadaan suami itu sendiri yang memang seperti itu, yang adanya seperti itu, ya itu mesti harus diterima. Tidak boleh untuk kemudian menuntut. Tidak boleh untuk kemudian menginginkan yang lebih dari sesuatu yang suaminya itu tidak mampu untuk melakukannya. Maka tidak sedikit wanita-wanita yang seperti itu menjadi mutaffif, ya, mutaffifah, ya, menuntut haknya dan tidak menunaikan kewajibannya, sampai kemudian seorang istri atau seorang suami saking cintanya kepada istrinya, maka apa yang diminta oleh istrinya kemudian dituruti meskipun harus melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka juga tidak sedikit, ya, dari wanita-wanita yang seperti itu. Yang tentunya ini bukan wanita yang beragama, wanita yang tidak paham dengan agamanya. Sebagaimana ada kisah, ya, seorang yang masya Allah dia cerita telepon ke saya, mengatakan bahasanya, walhamdulillah saya ini sudah diberi kenikmatan yang lebih dari yang saya minta dan lebih dari yang saya cita-citakan. Saya menginginkan dari sisa umur, sisa hidup ini, ya, untuk banyak beribadah, untuk belajar agama, untuk banyak beribadah. Tapi istri kok seperti ini, masih menuntut ini untuk yang lebih dari itu. Nah, kisahnya ini adalah seorang pegawai BUMN padahal ini, ya. Nggak, pegawai BUMN kan kurang apalah, ya. Ini. Dan itu masih supaya keluar dari itu kemudian masuk ke swasta dalam rangka untuk mencari yang lebih besar dari itu, dari yang didapat dari kerjaan di BUMN itu. Dan ini ternyata juga ujung-ujungnya karena pergaulan, ya. Baik itu pergaulan keluarganya atau pergaulan istrinya, ini. Dia ini keluarga istrinya seperti itu. Maka ini seperti ini juga penting, artinya seorang istri juga memahami. Seorang suami ini harus betul-betul mengkondisikan. Bagaimana kalau memang kita menginginkan untuk mendidik istri kita, istri dan anak-anak kita, yang lepas dari pencemaran, ya, pencemaran-pencemaran dari keluarga yang kurang baik, lingkungan keluarga yang kurang baik, maka penting artinya untuk kemudian ditaruh di lingkungan yang baik. Karena kalau kemudian yang seperti itu yang terjadi, kita akan repot. Meskipun mungkin kita dari sisi hak-hak kita penuhi, tapi dari seperti itu terus akan nuntut. Karena apa? Dapat bisikan-bisikan dari keluarga, oh, suamimu itu, suamimu ini, dan itu. Akhirnya kemudian cerita macam-macam. Akhirnya kemudian seorang istri menuntut yang lebih ini, dari apa yang sudah diberikan oleh suaminya. Padahal suaminya sudah enggak kurang-kurang. Artinya istilahnya kalau urusan masalah dunia sudah lebih, sangat lebih dari cukup ini. Tapi seperti itulah ketika seorang wanita tidak diberikan sifat qanaah, tidak diberikan sifat merasa cukup ini. Maka ini paling penting adalah rizki itu adalah kafaf. diberikan rasa cukup. Ini qanaah, sifat qanaah inilah yang insyaallah taala akan menjadikan kita itu sedikit juga cukup, banyak juga disyukurinya. Tidak akan gersulah, tidak akan kemudian menuntut banyak. Maka ini hal-hal yang perlu diperhatikan bagi seorang istri, supaya kemudian tidak banyak menuntut dari apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada suaminya. Dan kita lihat kemudian setelah itu, kalau kemudian saling memahami antara suami dan istri, berikutnya adalah bagaimana ta'awun yang baik. Setelah saling memahami, ini kemudian ada ta'awun alal birri wa taqwa. Ada kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mana sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kalau seorang suami paham pada istrinya, istri juga paham dengan suaminya, kemudian bisa saling ta'awun, masyaallah. Ini bau membau dalam kebaikan. Mengingatkan istrinya untuk bangun malam, mengingatkan suaminya untuk bangun malam dengan ibadahnya. Ini saling ingat mengingatkan ini, masya Allah. Maka ini satu hal yang sangat indah sekali. Sangat indah sekali manakala itu semuanya terjadi pada rumah tangga kita, pada keluarga kita. Ini disinilah ketika terjadi ta'awun yang baik, seorang istri, seorang suami mengingatkan kepada kepada istrinya dengan kadang-kadang kelalaian-kelalaian yang terjadi, khususnya saat-saat datang haidnya misalkan, maka segera diingatkan untuk segera segera menunaikan kewajibannya dari sholatnya misalkan. Kalau hari itu adalah hari datang bulannya, maka suami ingatkan. Suami untuk mengingatkan kepada istrinya, jangan menunda waktu sholatnya. Ketika tiba waktu sholat, segera. Jangan sampai kemudian tiba waktu sholat, belum sempat menunaikan sholat, sementara masih ada waktu untuk menunaikan sholat, sudah kedahuluan tamunya ini. Dan ini juga harus perhatikan, ini qadha harusnya. Ya, maka si wanita ini harus mengqadha sholatnya yang ditinggalkannya, karena dia punya hutang. Ini sebagaimana kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala. Ini, maka ini punya hutang. Ini, atau kemudian ketika sudah selesai dari masa haidnya misalkan pun juga bersegera untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan kewajibannya. Maka ini peranan seorang suami sangat penting sekali untuk mengingatkan pada istrinya. Demikian pula khususnya kalau kemudian dikaruniai anak. Ini kadang sering seorang istri asyik dengan anaknya, menyusui sampai kemudian sholat, biasanya sholat isyaknya, ini sampai sudah lewat. Nah, maka diingatkan untuk sholat dulu. Tapi diingatkannya juga dibantu. Nah, digendong dulu si anak, tak gendong dulu anaknya sama sholat. Ya. Ini juga jangan cuma nyuruh tok, ya, nyuruh sekalian sekaligus juga memberikan solusi. Anaknya digendong, biarkan istrinya untuk menunaikan sholat dahulu. Kadang-kadang seperti itu, kemudian istri ngeloni anaknya sampai kemudian lewat waktu sholat, sudah lebih dari tengah malam, ternyata belum sholat isya. Kesalahan pada suaminya ini. Kenapa tidak mengingatkannya? Maka yang seperti ini juga peranan suami sangat penting sekali untuk mengingatkan. Demikian pula jika malam bangun, maka istrinya pun juga dibangunkan. Kalau enggak mau bangun, diciprati air. Ya, ciprati air. Ini. Maka kalau ciprati air pun juga jangan marah. Ini. Jangan marah. Bagaimana Rasulullah SAW juga memerintahkan seperti itu. Ini. Demikian pula ketika istrinya bangun, kemudian apa namanya, juga mengingatkan, membangunkan suaminya. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan untuk salat, perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah padanya. Ini diperintahkan, kita perintahkan untuk kepada keluarga kita untuk salat dalam hal yang baik. Ini. Maka menganjurkan kepada mereka untuk beribadah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memuji kepada Nabi Ismail alaihi salam. Wa dzkur fil kitab Ismaila innahu kana shadiqal wadi wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Dan beliau senantiasa merintahkan kepada keluarganya untuk salat wa zakat wa kana inda rabbihi mardiyya. Dan beliau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah wanita atau seorang suami yang senantiasa memerintahkan kepada istrinya untuk sholat, baik itu sholat yang wajib atau demikian pula sholat yang sunnah diingatkan. Maka hal itu juga kita lihat rumah tangga Rasulullah SAW. Rasulullah SAW qiyamul lail, bangun malam, yang merupakan kewajiban bagi beliau. Setiap malam beliau bangun malam. Ketika tinggal witir, Aisyah dibangunkannya. Aisyah dibangunkannya, kemudian sholat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagaimana hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim. Nah, di mana Aisyah mengatakan, "Kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli wa ana raqida mutarza ala firashihi." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dan aku tidur terlentang di ranjangnya beliau. Fa idza arada an yutira ayqadani, maka ketika beliau menginginkan untuk salat witir, beliau membangunkanku. Ini. Maka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya membangunkan mereka meskipun hanya untuk salat witir saja. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak hadis ya mengatakan rahimallahu rajulan qama minal lail fasalla wa ayqadha imra'atahu fasallat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang suami yang dia bangun malam kemudian salat dan membangunkan istrinya, maka kemudian istrinya pun salat. Fa in abat nadhaha fi wajhal ma, ketika menolak diciprati wajahnya dengan air. Ini boleh ini ya. Dan ini didoakan oleh Rasulullah SAW maka mendapatkan rahmatnya. Wa rahimallahu imra'atan, demikian pula rahmat Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kepada seorang istri, qamat minan lail, yang dia bangun malam, fa shallat, kemudian salat, wa ayqadhat zaujaha, kemudian membangunkan suaminya, maka suaminya pun salat. Fa in aba, kalau suaminya menolak, nadhaha fi wajhil ma, suaminya pun juga diciprati dengan air. Ini manakala kita saling paham, maka suami jangan marah ketika diciprati air oleh istrinya. Lagi enak-enaknya tidur. Demikian pula seorang istri, jangan marah ketika diciprati air oleh suaminya. Dan ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimalnya sholat witirnya diingatkan. Jadi jangan urik sholat sendiri, kemudian dibiarkannya, istrinya ngorok, seperti itu jangan. Ini ta'awun yang baik, alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala saling menyadari ini, masya Allah, rumah tangga yang baik akan tercipta. Setelah sebelumnya saling dipahami, saling memahami, kemudian ta'awun alal birri wa taqwa. Dan kalau sudah seperti ini, tidak akan terjadi seorang yang mutaffif. Suami tidak akan menuntut haknya dan lalai dengan kewajibannya. Demikian pula seorang istri pun juga demikian. Tidak akan banyak menuntut haknya dan juga lalai dengan kewajibannya. Tidak seperti itu. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ أَلَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ وَوَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ. Ayat ini umum, tidak hanya kepada para pelaku bisnis saja yang mengurangi takaran dan timbangan, namun juga kepada siapapun. Ruang lingkup kecil adalah kepada suami dan istri. Maka seorang suami akan menjadi mutawif manakala senangnya menuntut hak dan lalai dengan kewajibannya. Seorang istri juga demikian, menjadi seorang mutawifah manakala senangnya menuntut haknya dan tidak menunaikan kewajibannya. Maka ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana kalau kemudian saling ta'awun yang baik, kerjasama yang baik, maka akan sangat ringan. Sekalian contoh-contoh teladan sangat baik dari para sahabat ini sangat banyak sekali untuk menolong, untuk membantu. Ini kisah seorang yang kelaparan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis itu juga dibawakan Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni majhud. Saya ini kelaparan, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para istrinya, hal indaki min syai? Apakah kalian punya sesuatu dari makanan? Namun para istrinya mengatakan, satu persatu ini. Datang pada satu istrinya, kemudian ditanya, punya apa? Hal indaki min syai? Apakah punya sesuatu untuk dimakan? La ya Nabi Allah, tidak punya apa-apa. Illal ma' ma indana illa ma', kami tidak punya apa-apa kecuali air. Bayangkan ini rumah tangga istri-istri Nabi alaihissalatu wassalam, tidak punya apa-apa kecuali air saja di rumah. Bayangkan ini, itu terjadi pada rumah tangga manusia terbaik, Sayyidu wa labdi bani Adam. Dan ternyata kita lihat bagaimana para istri itu juga tidak menuntut ketika tidak ada sesuatu yang di rumahnya, tidak ada sesuatu di rumahnya. Sekarang masya Allah, untuk ngemil, untuk ketika tidak ada cemilan saja, ini sudah ribut. Ini. Padahal kita lihat bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun ketika ternyata di rumahnya tidak punya apa-apa, menawarkan itu kepada para sahabat. Siapa mau menjamu, menghormati tamu kita malam ini? Kemudian seorang sahabat pun juga, ini kita lihat juga bagaimana bersegeranya mereka dalam kebaikan. Saya Rasulullah, tanpa pikir panjang, di rumah punya apa? Ini tanpa pikir panjang, tanpa mikir, di rumah itu punya apa? Bukan saya Rasulullah. Akhirnya kemudian orang itu pun dibawa. Tamu ini kemudian dibawa oleh seorang dari Ansor ini. Kemudian si suami ini tanya kepada istrinya, punya apa di rumah? Punya apa di rumah? Tidak punya apa-apa kecuali tinggal untuk makan anak-anak kita saja. Untuk kita saja tidak ada, hanya untuk anak-anak kita saja. Oke, ini kita lihat bagaimana kisah yang sangat menakjubkan dari Ansor, orang-orang Ansor, baik itu wanita ataupun juga laki-lakinya. Sudah kalau begitu begini saja. Ini. Sekarang anak-anak itu ditidurkan. Dihibur terus sampai mereka capek, sampai mereka tidur. Kalau mereka minta makan, maka mereka ajak main sampai capek kemudian sampai tidur. Kalau segera anak-anak tidur, maka panggil kami. Kemudian siapkan makanan yang untuk anak-anak itu tadi. Dan matikan lampu. Sudah itu, saya akan manggil tamu kita untuk makan. Kemudian kita pura-pura ikut makan bersamanya. Ini keluarkan suara dari mulut seakan kita ikut makan. Ini kita lihat, si istri ini juga menuruti apa perintah suaminya ini. Anaknya ditidurkan sampai kemudian sudah tidur, sudah lupa dengan makanannya karena capek. Nih. Nah, kemudian tamunya itu diundang. Nah, kemudian lampu dipadamkan, kemudian diperintahkan untuk makan dalam kondisi gelap, remeng-remeng gelapnya. Dan suami dan istri pun juga hanya kecap-kecap saja, ya, mulutnya saja yang bunyi. Ini kita lihat. Isar mereka yang sangat luar biasa. Mendahulukan kepentingan padahal anak dan dirinya kelaparan. Ini. Dibiarkan suami istri kelaparan dan anaknya juga kelaparan untuk menghormati tamunya. Ini kita lihat wanita yang sangat baik sekali. Dan mau kerjasama yang baik dalam kebaikan ini. Sampai kemudian turun wahyu kepada Rasulullah SAW mengkhabarkan apa yang terjadi pada si keluarga Anshar ini. Rasulullah pun senyum. Dan paginya kemudian mengatakan, apa yang kau lakukan dengan tamumu tadi malam itu? Ini. Rasulullah heran. Dan juga sekaligus kagum. Sampai kemudian turun ayat yang menyebutkan bagaimana sifat orang-orang Anshar ini. Ini teladan yang sangat indah sekali dari wanita-wanita Anshar. Maka itu juga yang mesti dipelajari. Ta'awun yang baik. Dan juga kisah yang lainnya dari para wanita-wanita Anshar ini juga Ummu Sulaim. Kemudian Khansa. Jangan cuma diambil namanya saja. Ibrah pelajaran besar. Namanya tok diambil. Ya. Ambil kisahnya, ibrah bagaimana pelajaran-pelajaran yang bermakna. Dan khususnya bagi para ummahat, bagi wanita-wanita muslimah. Ummu Sulaim adalah seorang sebagai teladan, ya. Baik itu teladan bagi seorang kedudukannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan juga sebagai seorang talibatul ilm. Ini Ummu Sulaim, ya, teladan yang sangat baik. Yang Rasulullah SAW pun juga memujinya. Ni'man nisa nisaul ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita ansar. Yang dengan rasa malunya itu tidak menghalangi mereka untuk belajar, bertanya. Maka ini kita lihat juga semangatnya dalam mencari ilmu. Datang kepada Rasulullah SAW kemudian dengan penuh adab. Mengatakan, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak malu dengannya namanya kebenaran. Fahal alal mar'ati al-ghuslu idha hiya ihtalamat. Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi tatkala dia ihtilam, mimpi basah? Maka Rasulullah mengatakan, na'am idha ra'atil ma'. Iya, wajib mandi manakala melihat air. Ini ada bekas. Ini kita lihat dengan rasa malunya dan bertanya dengan satu hal yang sangat tabu sekali. Tidak menghalangi untuk kemudian bertanya masalah ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga menjadi teladan, ya. Wanita-wanita sekarang, wanita muslimah untuk juga belajar. Jangan menghalanginya untuk kemudian banyak bertanya. Ini terkait dengan perkara-perkara agamanya. Terkait dengan perkara-perkara dari hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau atau kemudian keterbatasan waktu dan kesempatan, ini jangan seperti itu, tidak menghalangi untuk kemudian senantiasa mencari ilmu, mencari tahu. Namanya belajar itu tidak mesti harus di pesantren, ya. Bagaimana kita mencari tahu sesuai dengan kadar kemampuan kita, agar apa yang kita jalani senantiasa dalam koridor, dalam ibadah, dalam tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, tidak lepas dari itu semuanya. Ini yang pertama dari seorang Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian yang kedua, khidmahnya kepada suaminya. Ketegarannya luar biasa dan kesabarannya. Ketika anaknya sakit, ya, dan sakit keras ini, maka kita lihat kisah yang sangat menakjubkan dari Ummu Sulaim ini. Tidak kemudian histeris, ya, atau kemudian meratap meniahah. Maka suaminya pun ketika itu harus mau pergi jihad dalam satu riwayat. Ketika pulang, yang pertama kali ditanyakan adalah anaknya, bagaimana keadaan anakku? Maka dikatakan, anakmu sudah lebih tenang dari sebelumnya. Padahal anaknya sudah meninggal, ya. Sudah lebih tenang dari sebelumnya. Sampai kemudian disiapkannya makan malam. Sampai kemudian berhubungan suami istri. Selesai si suami ini puas, ya. Kemudian mengatakan kepada suaminya dengan bahasa yang sangat santun, sangat lembut sekali, bahwa seandainya Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada seseorang yang memberikan pinjaman kepada kita, menitipkan sesuatu kepada kita, kemudian titipan itu mau diambil, kira-kira bagaimana? Ya dipersilakan. Ridho, kenapa mau titipan kok? Maka kemudian Ummu Sulaim mengatakan, titipan Allah Subhanahu wa taala sudah diambil. Itu anakmu sudah. Marah sekali. Dalam keadaan sudah belepotan seperti ini, akhirnya istrinya itu dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi harinya lapor kepada Rasulullah dengan kelakuan istrinya ini. Jumbo enggak dari tadi datang kemudian dikabarkan ya. Bahasanya anaknya sudah meninggal. Sudah belepotan seperti ini sampai hubungan suami istri di malam hari dalam kondisi anaknya apa meninggal ini. Ini masya Allah. Namun Rasulullah SAW kemudian mengatakan, apakah kalian sampai berhubungan suami istri? Iya. Kemudian Rasulullah bahkan mendoakan, barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi malam kalian berdua. Ini kita lihat bagaimana ketabahannya di sini. Ditinggal mati oleh anaknya tidak kemudian histeris, tapi diopeni dengan baik ya, dan tetap sabar. Dan menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya paling sulit untuk diterima dan sulit untuk dijalani. Bagaimana seorang wanita bisa seperti itu? Ini yang kedua. Bagaimana khidmah dan juga kesabarannya. Kemudian yang ketiga dari contoh Ummu Sulaim ini adalah keberaniannya. Seorang wanita yang pemberani, di mana juga sering ikut bersama dengan Rasulullah SAW dalam medan perang. Dan selalu megang pedang. Sampai Rasulullah melihatnya, untuk apa itu Ummu Sulaim? Kok megang pedang? Untuk aku babat orang musyrik kalau lewat sini. Ini juga keberaniannya. Ya. Dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula contoh teladan dari Ummu Sulaim, seorang ibu yang baik. Ini adalah Ummu Anas. Kisahnya bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, yang kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk melayani Rasulullah. Tentunya bukan hanya sekedar melayani, untuk mengagar si anak ini pun juga mengambil pelajaran, mendapatkan doanya Rasulullah selalu bersama dengan orang yang baik-baik. Ini kita lihat bagaimana teladan dari Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Dengan ketidakmampuannya untuk mendidik kemudian diserahkan untuk menjadi pelayan Rasulullah SAW. Dari situ kemudian si anak pun bisa belajar. Maka ini seorang pendidik yang sangat baik sekali. Dan itu dicontohkan oleh orang-orang sesudahnya. Dari Ummu Syuraih Al-Qadhi. Ini juga kisah yang sangat menakjubkan. Ketika ditinggal pergi oleh suaminya. Ya, dalam keadaan hamil, tua. Suaminya pergi mau berjihad. Dan suaminya titip, tolong jaga anakku. Dan itu wasiat dari suaminya, dijaga dengan baik. Dan suaminya pergi berjihad sampai bertahun-tahun tidak kembali. Dan sudah, pokoknya ini mungkin gak kembali sudah. Kalau tuh gak kembali sudah, terima. Tapi suatu hari ternyata pulang. Dan kemudian datang ke rumah. Kemudian bertanya, mana anakku? Yang dulu ditinggalkan masih dalam kandungan istrinya. Mana anakku? Maka kemudian istrinya ini mengatakan, kalau engkau pergi ke masjid dan kamu dapati ada halaqatul hadith, ada majlis ta'lim, ada majlis hadith, dan kamu dapati ada seorang yang duduk, itulah anakmu. berikan pelajaran, maka itulah anakmu. Kemudian si bapak pun benar. Setelah cukup dilihatnya, kemudian pulang dan tidur di rumahnya. Tidak lama kemudian anaknya pun masuk ke rumahnya dan mendapati ada orang lain yang belum pernah dilihatnya. Kok di sini ada laki-laki asing kok di rumah? Langsung wah, hampir kelai ya. Perang antara anak dengan bapak ini. Sampai tentunya satu hal yang menakjubkan sekali. Kemudian ibunya mengatakan, itu bapakmu. Dikisahkan. Ini bagaimana pertemuan antara bapak dan anak ya. Sampai sudah menjadi seorang syekh ya. Seorang alim. Dan kisah teladan di sini adalah bagaimana seorang ibu dalam mendidik kepada anaknya meskipun tanpa suaminya. Demikian pula kisahnya Ummu Syafi'i, ibunya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini juga sama. Seorang ibu yang sangat indah, sangat baik sekali. Seorang ibu pendidik yang faham dengan keadaan anaknya ini. Ketika lahir dalam keadaan yatim, tidak punya bapak sudah Imam Syafi'i. Namun terus dididik. Dan tahu anaknya punya kecerdasan luar biasa. Dipegang pada kata tip. Sampai kemudian 7 tahun sudah hafal Al-Quran. 10 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Muwatta Imam Malik. Berikan kecerdasan luar biasa. Dalam bimbingan ibunya saja. Sampai kemudian mau belajar ke apa, diberikan kepada ulama di masa itu, ibunya enggak punya biaya. Tapi tidak kurang akal. Dititipkan ke kafilah dagang. Jadi kuli ya, diperbantukan untuk bagaimana bisa berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain untuk bertemu para ulama-nya. Maka ini kisah perjalanan Imam Syafi'i rahimahullahu taala pun juga masyaallah. Dan ini juga ketabahan seorang ibu. Bagaimana melepas anaknya untuk belajar dengan tanpa dibekali apapun. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, teladan-teladan yang sangat baik sekali. Bagaimana para ibu-ibu yang baik ini seharusnya menjadi teladan. Karena itu dalam masalah ini juga seorang suami itu betul-betul mempersiapkan istrinya itu untuk menjadi seorang pendidik yang baik. Sebagaimana dikatakan, al-ummu madrasatun idza adataha tadashaban tayyibal a'raf. Ibu itu adalah merupakan madrasah. Jika engkau siapkan dengan baik, maka akan keluar dari seorang ibu ini generasi-generasi yang baik. Maka pentingnya untuk seorang suami juga mendidik para istri yang akan menjadi ibu bagi anak-anaknya dan menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Maka ini penting sekali. Ketika seorang ibu itu terdidik dengan baik, maka anaknya masya Allah, insya Allah juga tidak akan terlalu jauh, akan sangat perhatian dengan anak-anaknya. Dan ikhwanafiddin rahimani wa rahimakumullah, ini contoh-contoh yang sangat banyak sekali untuk bagaimana seorang wanita pun juga meneladani untuk bisa berkhidmah kepada suami yang baik, atau juga bisa menjadi harapan bagi seorang suami untuk menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Maka manakala hal seperti ini dipahami oleh seorang istri, maka masya Allah, ini akan dalam sebuah rumah tangga akan tercipta suatu rumah tangga yang dikatakan itu sakinah mawaddah warahmah. Seorang suami yang faham dengan kondisi istrinya, seorang istri yang juga faham dengan kondisi suaminya, dan juga seorang suami yang memaklumi dengan keadaan dari istrinya ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayatnya di surat Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat. Ini ayat. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk diri kalian adalah pasangannya. Dari diri kalian itu pasangannya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Agar kalian bisa tenang kepadanya. Di sini rahasia yang dijelaskan oleh para ulama, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan litaskunu ila dengan tidak mengatakan litaskunu ma'a. Hal ini menunjukkan bahwasanya seorang suami ini ketenangannya adalah kepada seorang wanita dalam merupakan kebutuhan. Artinya seorang suami itu tidak akan bisa tenang dalam kehidupannya kecuali manakala dengan pasangan hidupnya. Demikian pula sebaliknya. Bagaimana hadis Rasulullah tadi yang sudah kita singgung, ad-dunya kulluha mata'. Namanya dunia semuanya adalah kenikmatan, ya. Harta, rumah, kendaraan mewah dan seterusnya, makanan yang enak, semuanya adalah nikmat, adalah kenikmatan. Namun itu semuanya manakala belum memiliki pasangan hidupnya atau belum dengan pasangan hidupnya, maka tidak akan merasakan ketenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu belum pakai baju, masih telanjang, ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Hunna libasul lakum. Mereka para wanita adalah pakaian untuk kalian dan kalian juga pakaian untuk mereka. Ini. Artinya kalau belum punya ini sama saja masih telanjang, ya. Masih ada yang kurang. Belum bisa merasakan nikmatnya hidup, ya. Ini suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, juga harus disadari oleh seorang istri, demikian oleh seorang suami. Ini masing-masing harus memahami itu adalah ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya cinta, ini namanya hubungan suami istri ini. Merupakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengagumkan sekali. Padahal kalau kita lihat, ya, kadang-kadang kalau dilihat secara apa dunia, semata-mata dunia, ya, kadang enggak seimbang, ya. Suaminya gagah sekali tapi istrinya kok seperti itu, atau terkadang suami apa ya sebaliknya, suaminya seperti itu. Ini dalam pandangan dunia, tapi ini adalah merupakan ayat. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat menakjubkan. Bagaimana seorang suami ini akan bisa merasakan sakinah, mawaddah dan rahmah manakala sudah dengan pasangan hidupnya. Kadang seorang suami mangkelnya luar biasa dengan istrinya karena kasus ini dan itu dan lain sebagainya. Namun setelah pisah dengan istrinya ternyata juga tidak mendapatkan ketenangan. Ini tidak jumbo dengan apa yang didapatkannya ini. Maka ini tentunya dalam hal ini perlu untuk kemudian kita mengilmui ini. Kalau toh terjadi seperti itu, bagaimana sikap-sikap yang harus dijalani agar kalau toh kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan, mentakdirkan untuk pisah, seorang suami harus pisah dengan istrinya pun pisah dengan cara yang baik. Sebagaimana ketika menyambungnya juga dengan baik, maka pisahnya pun juga dengan pisah dengan cara yang baik. Nah, ini adalah merupakan istilahnya solusi yang terakhir. Manakala sudah tidak bisa lagi didapatkan titik temu. Karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini hal-hal yang perlu difahami dengan baik. Seorang suami juga jangan harus menyadari kondisi dan keadaan istrinya ini. Jangan kemudian memaksakan kehendak. Saking cintanya kepada istrinya, rela untuk kemudian melakukan berbagai hal, ya. Demi mendapatkan sampai kemarin berbagai hal yang itu melanggar kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya. Karena si istri tahu cintanya suami itu luar biasa, kemudian menuntut berbagai hal. Istrinya pun, suaminya pun juga nurut saja. Atau juga saking cintanya seorang istri kepada suaminya, pun juga apa yang diperintahkan oleh suaminya diturutinya, meskipun harus dengan hal-hal yang diharamkan, harus melanggar kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena si suami ini mata keranjang, ya, suka jelalatan kesana kemari, suka nonton ini dan itu. Oh, melihat, oh, dandan ini bagus, oh, ini cantik sekali, oh, ini begini dan seterusnya. Akhirnya menginginkan seandainya istrinya juga seperti itu. Maka kemudian menuntut kepada si istri untuk berdandan seperti apa yang dilihatnya di dunia luar, ya. Padahal itu harus melanggar kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tidak puas dengan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, ya, dengan rambut alis yang indah seperti ini, ya, oh, tidak puas kemudian dikerik, ya, diganti dengan pensil, ya. Nampaknya dengan pensil, puas dengan pensilnya, ya, lebih puas dengan itu. Padahal ini sudah masuk dalam taghyir khalqallah, ya, merubah kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terlarang. Karena supaya lebih nampak cantik, maka dikikir giginya, ya, supaya lebih rapi, dan lain sebagainya dari hal-hal yang dia berdandan. Atau sekarang ini mungkin rebonding, ya, diluruskan rambutnya yang ikal, yang keriting misalkan, tidak puas dengan itu, diluruskan, bagaimana dipaksakan supaya, nah, maka suaminya menuntut kepada, oh, ini orang dandanan seperti itu kok bagus sekali, ya, maka meminta kepada istrinya supaya berdandan seperti itu. Ini, maka saking cintanya si istri kepada suaminya pun juga dituruti saja. Maka seperti ini satu hal yang kurang baik, ya. Jelas ini, ya, dari hal-hal yang ketaatan kepada suami tentunya adalah dalam koridor ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti ini jangan kemudian seorang suami manakala tuntutannya seperti ini tidak didapatkannya, kemudian menyakiti kepada istrinya. Ini. Atau juga sebaliknya, seorang istri menyakiti kepada suaminya. Memberikan kedzaliman, maka ini jangan sampai itu seperti itu terjadi hanya semata-mata karena kepuasan syahwat saja. Karena mencari kepuasan batinnya saja tanpa kemudian memandang kepada bagaimana ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini setan sekali lagi yang senantiasa menghantui dan nipasi kepada kita. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hal-hal yang doa, makanya dari awal kita harus membentengi diri kita. Karena apapun bejatnya, apapun rusaknya yang harus kita hadapi dari kerusakan-kerusakan moral dan sebagainya, manakala senantiasa kita memegangi, senantiasa kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesuatu yang dorongan jiwa, dorongan ghariza, dorongan nafsu demikian kuatnya akan bisa ditahan. Apalagi pada masa-masa seperti kita sekarang ini, dengan pergaulan yang bebas, dengan teknologi yang seperti itu, informasi dan juga berbagai tawaran-tawaran yang sangat menarik syahwat. Maka sekali lagi itu semuanya akan bisa tertahan manakala kita senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebejatan moral serusak apapun manakala kita bersandar kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi kendali kita, insyaallah ini akan bisa terkendali. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana seorang laki-laki dan seorang wanita, yang satu cantik, yang satu juga sangat bagus, sangat gagah. Kemudian dalam kondisi dan suasana yang sudah tidak bisa dilihat oleh siapapun. Kunci-kunci rumah sudah tertutup. Kemudian tidak tersisa kecuali berdua saja. Kemudian mengatakan hai tanak. Dan ini sudah saling tertarik. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Hammat bihi wa hamma biha. Si perempuan sudah demikian tertariknya kepada si laki-laki ini, ini kepada Nabi Yusuf alaihissalam, imra'atun aziz, ya. Kemudian Nabi Yusuf sebagai seorang laki-laki pun juga tertarik, hamma biha. Tapi apa? Laula an ra'a burhana rabbih. Kalaulah tidak melihat kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadi apa yang terjadi. Maka ini orang-orang yang sampai kemudian melanggar atau sampai kemudian terjatuh kepada akhlak-akhlak yang radilah, perzinaan dan yang semisalnya. Ini manakala tidak melihat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, kalau yang namanya syahwat, ya, ini tidak kepada siapapun. Ya. Jangan kemudian kita karena sudah taklim, sering ngaji, bisa aman dari masalah seperti ini. Namanya syahwat itu siapapun, tanpa terkecuali. Bahkan para sahabat pun juga kita lihat kan namanya syahwat, dan ini adalah fitnah paling besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kaum laki-laki dari umat ini. Ma taraktu fitnatan ashaddu 'alal rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah paling besar bagi laki-laki dari fitnahnya wanita. Dan itu Rasulullah mengatakan fattaqud dunya fattaqun nisa fa inna awwala fitnat bani Israil kanat fin nisa. Hati-hati kalian dari dunia dan hati-hati kalian dari wanita, karena sungguhnya fitnah telah merusak kepada bani Israil dari disebabkan oleh wanita. Dan kita lihat sahabat, kisahnya Fadl bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ini dalam posisi apa? Posisi gonceng Rasulullah, ya. Dari Muzdalifah ke Mina. Gonceng kendaraannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Rasulullah. Kalau kita mungkin jangankan di depan orang kayak Rasulullah, orang yang depan kawan sendiri kadang pura-pura, padahal di belakang enggak tahu, ya. Apa-apa di pelototinya semuanya, ya. Tapi kalau di belakang ada ikhwan, wah, nampaknya menundukkan pandangan, ya. Padahal ya, sambil melirik-melirik. Dan ini kita lihat Fadl bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Seorang wanita datang kepada Rasulullah bertanya tentang masalah nazar. Bahwasanya ibunya itu bernazar untuk puasa, tapi belum sempat menunaikan nazarnya, kemudian meninggal. Apakah saya harus tunaikan puasanya ini? Kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah kalau dia punya hutang, ibumu punya hutang, gua akan membayarnya? Kemudian kata wanita tadi, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, faidainullahi ahakku bilwafa. Hutangnya kepada Allah itu lebih berhak untuk dipenuhi. Dan ini Fadl, sebagaimana laki-laki, ya, melihat kepada si wanita tadi. Ini mamanya tidak berkedip memandang kepada wanita yang bertanya ini. Sampai Rasulullah pun juga mengesampingkan dengan tangannya ini. Ini Fadl Ibn Abbas, dan itu di sebelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini artinya namanya dorongan seperti itu adalah menimpa kepada siapapun, ya. Ini jangan kemudian kita merasa aman dari yang seperti ini. Ini karena sudah ta'lim, sudah ini. Yang jelas adalah manakala kita berpegang dengan burhan, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah insyaallah akan bisa mengendalikan kita. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam. Manakala kita takut kepada Allah, rasa takut, rasa takwa kepada Allah yang kuat, inilah yang akan bisa mengendalikan dari dorongan nafsu apapun yang bejat sekalipun. Namun ikhwan fillah jazakumullah, ini juga satu hal yang terkadang kita menyayangkan dari orang-orang yang sudah ta'lim dan juga banyak yang sudah, atau juga di komunitas ikhwah ahlu sunnah, kisah-kisah seperti itu bahkan datang dari seperti ini. Ini tentunya juga satu hal yang sangat disayangkan sekali. Bahkan cerita-ceritanya sangat mengherankan sekali, bahkan sampai anaknya sendiri dimakannya. La haula wa la quwata illa billah. Lepas dari benar atau tidaknya, maka ini tentunya satu hal yang berita yang tidak sangat-sangat tidak mengenakan. Kalau itu dari orang biasa saja itu sudah kita anggap sebagai satu hal yang bejat sekali, apalagi kalau itu adalah orang yang notabenenya sudah ngerti ngaji, ngerti ta'lim. Maka ini sekali lagi bahasanya itu semuanya manakala kita berpegang teguh kembali kepada burhan, kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang insyaallah akan bisa mengendalikan kepada kita dorongan syahwat, dorongan nafsu apapun, baik itu laki-laki ataupun juga seorang wanita, manakala senantiasa berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang insyaallah ta'ala akan bisa mengendalikan dari bisikan-bisikan syaitan. Karena tiada lain, itu semuanya adalah bagaimana setan itu menghiasi kepada kita untuk kepada menuju kepada jurang neraka. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, huffatin naru bisyahawat. Bahasanya neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Semuanya itu adalah akan bisa mengantarkan kita kepada neraka. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Maka kalau kita sadari di balik kenikmatan yang sesaat itu adalah neraka, naudzubillah tsumma naudzubillah, ini menjadikan kita itu urung, ya. Menjadikan kita, dan ini yang insyaallah ta'ala masuk dalam salah satu yang mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah rajulun da'at humra'atun dhata mansabin wa jamal, seorang laki-laki yang diajak untuk berbuat fahisyah oleh seorang wanita yang cantik dan punya kedudukan, namun dia mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menahan hawa nafsunya, menahan syahwatnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah. Dan contoh seperti itu menunjukkan sangat banyak sekali. Kisahnya Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala, taubatnya adalah ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau dulunya adalah seorang seorang perampok, ya. Seorang bromo corah, ya. Seorang perampok yang besar yang sangat ditakuti. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu hidayahnya dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mau menaiki tangga seorang wanita, mau apa lagi kalau bukan untuk itu, ya, untuk berbuat fahisyah. Didengarnya si wanita itu membacakan satu ayat di surat Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tashaa qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba saatnya bagi orang beriman untuk tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada apa yang diturunkannya dari Al-Haq. Spontan Allah membukakan hatinya, kemudian mengatakan laqad anal awan, ya sudah tiba saatnya. Maka ini contoh-contoh teladan. Mereka orang yang seperti ini saja bisa sadar dengan ayat Allah seperti itu, kita yang sudah ngerti benar, yang ngerti al-haq, ngerti ta'lim, ngerti manhaj, ya, ngerti prinsip yang benar. Mengapa kemudian tidak terkendali dengan hanya karena masalah-masalah syahwat yang seperti ini? Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, innahu lidzalika wal qadir alaih. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan ini. Ini dulu insyaallah ta'ala kita lanjutkan ba'da zuhur. Innahu ta'ala wallahu ta'ala alam. Subhanaka walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husnil istimaa'.